الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، setelah Syekh membawakan ayat وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا دَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَسِيبًا قَالُوا هَذِهِ لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَسِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَسِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Jadi kemudian Syekh menyatakan, tafadhal sini, فَلْيَنْظُرْ الْعَبْدُ. Ini kan Fadar Rabbi. فَلْيَنْظُرْ الْعَبْدُ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ بَيْنَ نَفْسِهِ وَشُرَكَائِهِ وَبَيْنَ اللَّهِ لِجَهْلِهِ وَظُلْمِهِ وَإِلَّا لَبِسَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فَإِنَّهُ خَلْقًا فَإِنَّهُ خلق ظلوما جهولا وكيف يطلب الإنصاف وكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم ممن وصفه الظلم والجهل وكيف ينصف الخلق كيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق كما في الآثار ابن آدم ما أنصفته خيري إليك ما أنصفتني يا ابن آدم ما أنصفتني هكذا بمعنى يا ابن آدم ما أنصفتني di atasnya, ini di atas sebelum ini benar ada ansof. Apa? Ansof tak kubur. Ma ansof tani kalau itu apa betul sih? Yang itu di bawah. Oh, ayat baca. Ibni Adam ma ansof tak ansof tahu. Khairi ilaika nazilun. Wasyurruka ilayya sa'idun. Wa fi atharin akhara ibnu adama ma ansaftani ibnu adama ma ansaftani khalaqtuka wa ta'budu ghayri wa arzuquka wa tashkuru siwai thumma kaifa yunsifu ghayrahu man lam yunsif nafsahu bal qad zalamaha aqbaha dhulmi wa huwa yadhunnu annahu yukrimuha wa badala as-salam lil alami yatadammanu at-tawadu'a wa innahu la yatakabbaru ala ahadin wal infaqu min al-iqtari la yasduru illa an quwwati thiqatin billahi wa quwwati yaqinin wa tawakkulin wa rahmatin wa zuhdin wa sakha nafsin wa takdhibin bi wa'di man ya'iduhu al-faqra wa ya'muruhu bil fahsha'i wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh di sini, falyanzur al-abdu la yakunu min ahli hadhihi al-qismah wa la yash'ur. Maka seseorang mesti memperhatikan golongan ini. La yakunu min ahli hadhil qismah. Supaya dia tidak menjadi seperti pembagian ini. Wa huwa la yash'ur. Dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Yaitu pembagian sebagaimana di ayat. Yang mereka menyatakan ini sesajian untuk Allah, ini sesajian untuk berhala. Sampai Allah sebutkan sa'amal kanu yahkumun. Ya. Sampai Allah sebutkan sa'ama yahkumun. Sangat buruk apa yang mereka tetapkan hal tersebut. Ya, fa innahu khuliqa dhuluman jahula. Ya. Maka dia diciptakan dalam keadaan sangat zalim, sangat bodoh. Sangat zalim, sangat bodoh. Ini sebagaimana di surah Al-Ahzab. Ya. In wahamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat bodoh. Itu dengan sigha mubalaghah semua. Fa'ul zalum maknanya katsirul zulm, jahul katsirul jahl. Ya. Ini semuanya sifat yang tercela bagi manusia kecuali Allah selamatkan dari sifat-sifat tersebut. Ya, namun secara asal pada manusia ialah ada kezaliman dan ada kejahilan. Ya. Taib. Kecuali yang Allah telah sempurnakan, perbaiki. Ya Allah, ya selamatkan dia dari kezaliman dan kejahilan tersebut. Kemudian kaifa yutlabu al-insafu mimman wasmuhu adh-dhulmu wal jahlu. Ya. Kata beliau, bagaimana mungkin insaf berbuat adil itu bisa dituntut dari orang yang sifatnya ternyata dia zalim, dia jahil. Ya, yaitu manusia. Kalau dia sangat zalim, sangat jahil, tentulah dia tidak akan bisa berbuat insaf. Wa kaifa yunsiful khalqa man lam yunsifil khaliq? Ya. Bagaimana mungkin seorang bisa berbuat adil kepada al-khalqa, kepada makhluk, kepada sesama, sementara dia pun sendiri tidak bisa berbuat adil kepada Allah sang khaliq? Ya. Kalau dia berbuat buruk terhadap hak Allah, tidak menunaikan hak Allah, tentulah dia akan mengabaikan hak-hak makhluk, hak-hak sesamanya. Ini tentu, otomatis. Ya, sebagaimana terdapat dalam asar, ya, Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, Ibn Adam man saftani. Anak Adam tidak berbuat adil kepadaku. Ya. Khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya sa'idun. Ya. Kebaikanku kepada engkau turun kepada engkau. Kebaikanku turun kepada engkau kata Allah. Ya. Wa syarruka ilayya sa'idun, tetapi keburukan engkau naik kepadaku. Allah ngasih kita kebaikan, kita membalas dengan keburukan. Ya. Bisa dipahami sini ya. Baik. Dalam asar yang lain, Ibn Adam ma ansabtani khalaqtuka wa ta'budu ghairi. Ibn Adam enggak berbuat adil kepadaku, aku ciptakan engkau malah beribadah kepada selainku. Engkau malah menyembah selainku. Wa arzuquka wa tashkuru siwaya. Aku memberikan rezeki kepada engkau, namun kamu malah bersyukur, berterima kasih kepada selainku. Masya Allah. Wa kaifa yunsifu ghairahu man lam yunsif nafsahu wa zalamaha akbah zulmi wa huwa yadhunnu annahu yukrimuha. Ya. Jadi gimana mungkin ceritanya seseorang bisa berbuat insaf adil terhadap orang lain, orang tersebut ternyata malam yunsif nafsahu, tidak bisa berbuat insaf untuk dirinya sendiri. wa zalamaha akbah zulmi. Justru dia telah menzalimi dirinya sendiri dengan kezaliman yang paling tercela. Wa huwa yadunu annahu yukrimuha. Dan dia mengaku-ngaku mengira telah memuliakan jiwanya. Nah, ini enggak mungkin. Ya. Orang yang tidak bisa berbuat insaf untuk dirinya sendiri, gimana dia mau berbuat insaf untuk orang lain? Nah, bisa pahami sini ya. Nah. Baik. Kemudian Syekh menyatakan wa badru salam yatadammanu tawadu'. Dan menyebarkan salam ya, ke seluruh alam ini mencakup ketawaduan. La yatakabbaru ala ahadin. Ya. Ini adalah tidak sombong kepada siapapun. Nah. Taib. Wal infaq minal ikhtar. Berinfak di saat sulit. La yasduru illa an kuwati thiqatin billah. Ya. Ini adalah la yasdur, itu tidaklah bersumber, itu tidaklah hadir, melainkan karena kuatnya kepercayaan, kuatnya siqah kepada Allah, kuatu yakin, kuati yakinin, kuatnya keyakinan kepada Allah. Wa tawakkulin, kuatnya keyakinan, wa rahmatin, dan juga kasih sayang terhadap sesama. Ya. Ya, ada yang menarik ini. Yaitu menyebarkan salam mengandung beberapa faedah. Yang pertama disebutkan oleh beliau tawadu. Karena orang yang mengucapkan salam kepada orang lain berarti dia tawadu. Ya. Adapun orang yang sombong, dia enggak selamat. Ya. Baik. Yang kedua berarti tadi apa? Nah, yang kedua ya. Yaitu menyebar kecintaan atau menumbuhkan kecintaan di kalbu dan menghilangkan segala penyakit-penyakit hati. Ya enggak? Kan kata Nabi begitu. Awala adulukum. Ya. Maka aku beritahukan kepada kalian. Ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Ya, mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Dan juga kandungan yang ketiga, faedahnya apa? Di dalam mengucapkan salam ini terkandung doa. Doa adalah ibadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini doa. Maknanya adalah doa. Ya, doa adalah ibadah. Rasulullah SAW ketika mendengar seorang mengucapkan assalamualaikum, maka Nabi nyatakan 10. Ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, kata Rasul 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap, kata Nabi SAW berapa? 30. Apa maksudnya 10, 20, 30? Yaitu pahalanya. Kalau sekedar assalamualaikum 10 pahala. Kalau lengkap full 30. Ya. Kalau hampir lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20. Faedahnya luar biasa. Ya. Dan juga orang yang mengucapkan salam itu tidaklah hadir melainkan dari seorang yang kuatnya istiqoh kepada Allah, kuatnya keyakinan, tawakal, rahmah, dia penuh kasih sayang kepada orang lain. Dia penuh kasih sayang, yaitu dengan dia mendoakan orang lain dengan keselamatan, rahmat Allah, keberkahan Allah. Ya, dia mendoakan orang lain mendapatkan demikian. Ya. Wazuhdin, dan juga ini berarti bentuk kezuhudan. Ya. Wasakha'i nafsin. Ya. Dan keridoan jiwa, keridoan hati. Ya. Keridoan hati. Wattakdzibin biwa'di man la man ya'iduhu al-faqra. Ya. Ya, dan ini adalah bentuk ya, mendustakan ancaman orang yang mengancamnya dengan kemiskinan. Man ya'iduhu al-faqra wa ya'muruhu bil-fahsya. Maupun orang-orang yang menyuruhnya untuk berbuat ya, fahsya, kekejian. Ya. Itu siapa ini? Setan. Siapa sih yang mengancam dia dengan kefakiran dan menyuruh dia dengan fahsya? Siapa? Setan. Ayat Allah Ta'ala berfirman apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setanlah yang mengancam kalian dengan kefakiran, memerintahkan kalian dengan ya, kekejian. Namun Allah menjanjikan kalian dengan ampunan, wa fadla, karunia. Wallahu wasi'un alim. Ya. Maka tinggal pilih janji Allah atau janji setan. Paham sini? Maka ini adalah bentuk tak apa namanya? Takdzib biwa'di man ya'iduhu al-faqra. Al-faqra. Mendustakan orang yang menjanjikan dia, mengancam dia dengan kefakiran. Nah. Nah, berikutnya. Padahal dibaca di sini. Ya. Syarat. Ah, ini Fikri, baca Fikri. Sibyan bukan gue rumun sorry. Ya. Terus? Fa'alwa biyadihi bintaslimi waqala Abu Dawud an Asma'a binti Yazida maru alayna an-nabiyya bin Niswati fasallama alayna wa hiya riwayatu hadithi Tirmidhi wa dhahiru anna wadawatil maharimi duna gurihinna. Baik, ma. Qala rahimahullah ta'ala wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi sibyanin fa sallama alaihim. Ya. Dan telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah melewati anak-anak ya. Maka kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Ya, ada anak-anak, Nabi SAW mengucapkan salam. Ya, Nabi kalau lewatin orang atau berjumpa, mau itu anak kecil atau dewasa, orang kaya, orang miskin, ya, maka Nabi SAW mengucapkan salam. Ya. Baik. Thank you. Maka sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, ya, fala yatruku ahadan illa wa yusallimu alaih. Nabi enggak pernah meninggalkan seseorang kalau berjumpa, melainkan Nabi mengucapkan salam kepadanya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa, ya, di antara tanda kebaikan ialah mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Tentunya yang dia Muslim atau yang menampakkan Islam. Enggak boleh mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam kepada selain Muslimin. Enggak boleh. Ya. Wa dzakara At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menyebutkan, membawakan riwayat annahu, bahwasanya Nabi marra yawman bi jama'ati niswatin fa alwa bi yadihi bit taslim. Alhamdulillah. Ya hadikumullah istighfarak. Ya. Bahwa Nabi SAW pernah melewati sekumpulan para wanita, sekumpulan ibu-ibu. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka, tetapi memberi isyarat fa'alwa biyadihi bitaslim. Ya, fa'alwa ay asyara. Yaitu Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka dengan isyarat. Ya. Jadi Nabi SAW mengucapkan salam, ya, kepada orang yang, kepada wanita yang jauh, yang kemungkinan tidak terkena fitnah. Misal apa? Ajus, nenek-nenek. Ya, atau anak kecil. Namun kalau yang, ya, yang masih terdapat, masih ada fitnah, maka Nabi enggak mengucapkan salam atau tidak berbicara pada mereka. Kenapa? Karena hal ini dapat menggiring kepada fitnah. Ya, ada akhwat kumpul. Assalamualaikum. Oh. Ya. Ini fitnah. Ini fitnah. Harus dihindari. Ya. Nabi mengucapkan salam kepada wanita. Wanitanya itu siapa? Ajuz. Nenek-nenek. Ya, nenek-nenek. Kalau di situ ternyata bisa menimbulkan fitnah, maka memberi isyarat saja. Ya, memberikan isyarat. Nah, ini perlu dipahami. Tapi, hah? Ya, gini aja. Isyaratnya tangannya gini. Begini aja. Itu kalau wanitanya ngelihat ke kita. Kalau nggak ngelihat, ya udah. Munggu. Tapi kalau ibu-ibu, nenek-nenek, gak apa-apa ya. Yang aman dari fitnah. Ya, tersangkain somse. Nah, tapi kalau nenek-nenek, gak apa-apa. Misi mbok. Ya. Misi nek. Ya. Assalamualaikum nek. Ya. Reman dari fitnah. Ya gak Reman? Reman masih mau sama nenek-nenek 73. Ya. 75 umurnya Reman. Oh. Kan enggak mau kan. Saya barakallahu fikum. Nah, kalau seperti itu aman dari fitnah. Ya. Mana lagi tadi? Abu Dawud berkata, An Asma. Asma itu seperti jamak dari isim, ya. Kalau jamak dari isim dia munsharif. Asmaun, asma'in, asma'un, asma'in, asma'an. Tapi kalau dia nama alam, nama wanita, maka dia guru munsharif asma'ah, marartu bi asma'ah. Ya. Baik. Berarti an asma'ah binti Yazid. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia menyatakan, marra alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, ini kata beliau, ini kata wanita, pernah melewati kami, kaum perempuan. Ya. Fasallama alaina, maka beliau pun mengucapkan salam kepada kami. Ya. Nah, kata para ulama, Nabi SAW mengucapkan salam kepada wanita dewasa di situ yang tidak menimbulkan fitnah, atau mengucapkan salam kepada sekelompok wanita. Adapun kalau perempuannya satu, satu. Nah, yang bisa terdapat fitnah, maka Nabi tidak mengucapkan salam dalam rangka menjauhi fitnah. Maka isyarat. Ya, kalau sendiri satu, ya, assalamualaikum ukhti, ya. Assalamualaikum ukh, gimana kabar, ya. Nah, maka ini berlaku, ya. Berlaku juga kalau kita lagi ini lagi bermedsos. Nah, ya, hati-hati. Jangan ikut-ikutan. Antum komentar, ini akhwat lagi ngobrol, antum nyelinap satu. Nyimak. Nyimak kata dia. Nyimak kan? Siapa nih? Hah? Kais ya? Ilham ya? Curiga nih. Kok pada ketawa ini? Mencurigakan ini. Pada cekakak cekikikan ini. Bahaya ini. Arga ya? Kalau akhwat lagi pada ngumpul, baik di dunia nyata atau maya, nah, di dunia maya lagi ngobrol, antum gak usah ikut-ikutan, nyimak kan. Nyimak, assalamualaikum, ya Allah. Nah, perhatikan ya. Wahia riwayatu hadisin hadis Tirmidzi, wa dhahiru annal qissata wahidah, annal qissata wahidatun wa annahu sallama alaihinna biyadihi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan pada hakikatnya dua hadis ini satu riwayat dan satu kisah yang sama. Itu Rasulullah SAW ya, mengucapkan salam kepada para sahabiat dan memberi isyarat tak dengan tangannya. Nah, tadi jadi gimana simpulannya? Boleh mengucapkan salam kalau melintasi melewati wanita sendiri, kalau dia itu dewasa, udah tua, ajus, aman dari fitnah kalau dia sendiri. Atau berikutnya kalau rame-rame, aman dari fitnah. Tapi kalau sendiri-sendiri enggak aman dari fitnah, jangan ngucapin salam. Ya. Ada akhwat ya, mahasiswi umur 20, Nugraha lewat, ya udah. Enggak usah gaya-gaya, assalamualaikum. Wah, ini dia nih hadis tak sebarkan salam nih. Ya. Itu mah carmuk, modus. Ya. Paham sini, Nugraha. Enggak boleh. Mana lagi berikutnya? Wafil Bukhari, ini udah dibaca belum? Udah baca ya, Bekri? Ya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan anna sahabata radhiyallahu anhum yang saripuna minal jumu'ah. Bahwa para sahabat selesai pulang dari sholat Jumat, fayamurruna ala ajuzin. Nah, ini baru. Maka mereka melewati ajuz. Ya, seorang nenek-nenek. Ajuz lawannya aki-aki. Nah. Nenek-nenek tua. Fitarikihim di jalan. Fuyusallimuna alaiha. Maka para sahabat mengucapkan salam kepada nenek-nenek tadi. Nah, ini baru. Nenek-nenek aja dianggurin gak diucapin salam. Gila entah akhwat mahasiswi. Assalamualaikum. Nah, ini bahaya ini. Ya. Nah, nih kalau sahabat ya tuh melewati nenek-nenek ya, maka mengucapkan salam kepada mereka, kepadanya. Ya. Fa yusallimuna 'alaiha fa tuqaddimu lahum ta'aman min usulis salqi wasy'iri. Tuh, karena nenek ini diucapkan salam, akhirnya diseneng. Akhirnya apa? Tuqaddimu lahum ta'aman. Akhirnya nenek ini menyuguhkan makanan buat sahabat yang ucapin salam kepada dia. Oh, ini kasih makanan sini, mari makan gitu kan. Ya. Ini toko nenek-nenek. Ini jauh dari modus. Ya. Min usulis salqi wasy'ir, ya, makanan dari gandum. Nah, dikasih. Ya, masya Allah. Kasih makanan. Mana lagi berikutnya? Wahada huwa su'ab fi mas'alati salam ala nisa. Ini perhatikan di sini ya. Inilah yang benar terkait permasalahan mengucapkan salam kepada wanita. Ini perhatikan. Ini perlu diperhatikan. Perinciannya ini ya. Tadi gimana? Seulangi. Kalau mau ketemu perempuan, satu perempuan, kalau dia tua, nama Nabi mengucapkan salam, sahabat mengucapkan salam. Tapi kalau dia muda sendiri ini tidak mengucapkan salam. Tapi pakai apa? Isyarat. Kalau ke mana? Ke sekumpulan wanita, maka mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Ke nenek-nenek mengucapkan salam. Tabarakan Nabi. Yusallimu 'alal ajuz wa dawatil maharim duna ghairihinna. Ya, bahwa Nabi mengucapkan salam kepada nenek tua. Ya. Atau wanita yang merupakan mahramnya. Dawati maharim. Ya. Duna ghairihinna, bukan kepada selain mereka. Ya. Dawati maharim ya kakak kita, ya. Adik kita, keponakan kita, ibu kita, bibi kita. Nah, atau yang semua dari susuan. Ibu susuan, kakak adik susuan. Saya punya tuh, kakak adik perempuan susuan. Banyak, cantik-cantik lagi. Nah, tapi saudara, ya enggak? Saudara susuan itu seperti saudara senasab. Gitu. Adik-adik kakak-kakak saya, adik-adik susuan saya banyak. Ya. Saya dulu punya ibu susuan sampai dua. Ya. Makanya saya hafalin kan, jangan sampai ketemu di jalan naksir tuh adik susuan saya, bahaya. Ya, alhamdulillah. Ini penting ini. Ya. Ihsan punya ibu susuan kan dulu? Enggak ada. Nah, siapa Kes punya ibu susuan? Siapa antum? Mana itu palingnya? Saya barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Nah, kalau ajnabi enggak. Kalau ajnabi tidak demikian ya. Ini dikhawatirkan fitnah. Ini perhatikan ya, ini masalah ini penting ini. Jangan antum ngambil hadis nyomot-nyomot aja yang mau. Oh, ini kan Nabi ngucapin salam kepada wanita nih. Ini ngucapin salam kepada wanita. Comot sini, comot sana. Pakai tafsir perincian ulama, jangan pakai sendiri. Main comot-comot aja. Baik. Nah, berikutnya. Nah, tafadhol, dibaca di sini. Ya. Siapa? Ah, Syekh Anwar. Falyusallim lamnya lam amr maka fi'ilnya majzum. Falyusallim alaihi aidan. Wa qala Anasun kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatamasuna fa idza laqiyatuhum syajaratun aw aqmatun tafarraqu yaminan wa shimalan wa idza taqaw min waraiha sallama ba'dhum ala ba'din sallama ba'duhum ala ba'd. Baik. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi SAW yusallimu saghira ala al-kabir. Ya. Nabi mengucapkan salam. Nabi bersabda yusallimu as-saghir, afwan. Ya. Anak kecil mengucapkan salam kepada kabir, orang dewasa. Nah. Wal maru ala al-qa'id. Orang yang berlalu, berjalan, yang lewat kepada orang yang duduk. Ya. Di kita udah ada tuh misi bank gitu kan. Nah, lewat itu. Komplek misi bank namanya. Ya. Komplek misi bank. Itu bagus diganti jangan misi bank. Dengan apa? Assalamualaikum. Misi bank. Nah, assalamualaikum dulu. Ya enggak? Nah. Kecuali abang-abang yang nongkrong itu ketahuan bukan muslim, kayak salib apa, baru misi bank aja. Warraqibu 'alal mashi. Ini mengucapkan salam yang berkendara kepada yang jalan. Wal qalil 'ala katsir. Nah, yang sedikit ngucapin salam kepada yang banyak. Nah, jadi hukum salam berarti kalau kita simpulkan berdasarkan hadis ini, yang anak kecil mengucapkan salam kepada orang dewasa. Ya, ini karena menghormati mereka. Yang kedua, yang sedikit mengucapkan kepada yang banyak. Yang berkendara mengucapkan salam pada yang berjalan kaki. Kemudian apalagi yang berlalu, yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Taib. Nah, ini tuntunannya. Wa fi Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi disebutkan Nabi bersabda yusallimu mashi 'alal qa'id. Ya. Orang yang berjalan ya itu mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Ini diantara adab salam. Kemudian dalam sunat al-Bazzar, musnad al-Bazzar disebutkan Nabi bersabda wal masiyani ayyuhuma bada'a fahuwa afdhal. Apabila ada dua orang yang berjalan berpapasan ketemu gitu ya. Ayyuhuma bada'a, siapa saja diantara keduanya yang memulai salam fahuwa afdhal. Itulah yang dia yang afdhal. Yang lebih utama. Ya. Apa ke sini? Kalau dua orang berjumpa, siapa yang memulai salam, dia yang paling afdal. Tapi ingat, ya. Kalau lawan jenis enggak. Kecuali lawan jenisnya nenek-nenek baru ngucapin salam. Ya. Kalau yang bersepeda enggak mengucapkan salam, gimana? Kan dia yang berlaku mengucapkan salam. Lewat-lewat aja. Ya kita aja yang ngucapin, gak masalah. Assalamualaikum. Ini kan ini, kena hadis ini. Jika dua orang berjumpa, yang paling afdal ada ya, yang pertama mengucap. Ah, gak apa-apa. Kalau dia mungkin lupa, kita ngucapin salam. Tapi dia, harusnya dia. Ya. Kemudian, dalam sunan Abu Daud, ya, bahwasanya Nabi bersabda, inna awlan nas billahi man badahum bisalam, masya Allah. Ya. Manusia yang paling utama di sisi Allah ialah yang pertama kali memulai salam di antara mereka, masya Allah. Nah, ini yang paling akrab, paling dekat dengan Allah, yaitu yang memulai salam. Ya. Dia enggak menunggu, dia bersegera, ini muslim, langsung dia mengucapkan salam. Ini sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa kana min hadihi, ya. Dan diantara bimbingan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, assalamu indal maji ilal qawm. Ya. Nah. Yaitu mengucapkan salam indal majik ketika datang kepada kaum, wassalam indal insirab anhum, dan mengucapkan salam ketika pergi dari mereka. Ya, mau meninggalkan mereka, mengucap salam. Kita baru datang, assalamualaikum. Pas mau pergi, assalamualaikum. Nah, jadi kalau kita datang ke sebuah majelis, kita ucapkan salam kepada mereka ketika datang. Kalau kita hendak berpaling, kita mengucapkan salam juga pada mereka. Nah, jadi salam yang pertama, bidayatul julus. Salam yang berpisah, mau pergi, nihayatul julus. Wasabata anhu annahu qala, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, idza qa'ada ahadukum falyusallim wa idza qama falyusallim falaisatil ula ahaqqa binal akhirah. Ya, ada huruf ba-nya ya, bi ahaqqa, ya, bi ahaqqa. Ya, apabila salah seorang di antara kalian duduk, ya, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Wa idza qama, apabila dia berdiri, hendaknya dia mengucapkan salam. Ya. Falaisatil ula bil ahaqq min al-akhir. Maka keutamaan ini bukanlah, ya, salam yang pertama atau yang terakhir. Wa dzakara Abu Dawud. Ya. Imam Abu Daud meriwayatkan annahu qala idza laqi ahadukum sahibahu falyusallim alaih. Apabila salah seorang di antara kalian berjumpa temannya, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepadanya. Ya, ini di antara hukum salam. Berjumpa dengan teman, ucapkan salam. Kemudian fa in hala bainaka syajaratun, fa'in hala bainahuma syajaratun au jidaran au jidarun, apabila ada tembok atau dinding yang menghalangi keduanya, ya, sumalak yahu, kemudian berjumpa lagi, falisalim alaihi aidan, nah, ucapin salam lagi padanya. Gak usah ngomong, oh tadi kan udah gitu ya. Nah, kita ketemu nih, assalamualaikum. Antum ke mana? Ke situ, ke balik hijab itu. Atau antum ke dapur sana. Nah, masih boleh lagi ngucapin salam lagi. Jangan, tadi udah. Masa lagi. Nah. Ya. Qala Anas, Anas berkata, kana ashabu Rasulullah, ya, dahulu para sahabat Rasulullah SAW, yatamasyauna. Ya, mereka biasa berjalan kaki. Fa idza laqiyatahum syajaratun au kamatun tafarraqu baina yaminan wa shimalan fa idza taqaw min waraiha sallama ba'duhum ala ba'din. Ya. Para sahabat biasa mereka berjalan, kalau mereka berjumpa pohon, ya, yang memisahkan mereka sebelah kiri atau sebelah kanan, kemudian berjumpa lagi dari belakang, maka mereka satu sama lain saling mengucapkan salam. Ya, nah, ini bentuk aplikasi dari sabda-sabda Rasulullah dan mencontohkan, ya, perbuatan Rasulullah SAW. Nah, kemudian dibaca berikutnya. Surah ini, Pak Arif sudah bisa baca belum? Sudah baca belum? Belum. Coba, ayo. Anna dakhila ila al-masjid. يبتدئ بركعتين ثم يجيب ويسلم فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله فإن تلك حق الله السلام عليكم haqqun lahum. Fi misli hadha awla bitaqdim bi khilafil huquqi al-maliyati fa inna fiha niza'an hajatul adami wa adamu ittisa'il mali adi adamil haqqaini taib hasbun Anwar ada itu enggak hari Jumat ada hah Suheri sakit. Ya. Juga di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna dakhila ila masjid yabtadi'u bi raka'atain. Bahwa yang masuk masjid dia memulai dengan suatu rakaat. Summa yaji'u fa yusallim. Kemudian dia datang kalau dia masuk ke kumpulan jamaah manusia baru dia mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian kekhususan salam di masjid apa aja? Itu dengan baca bismillah atau doa Allahumma iftah li abwaba rahmatik atau mengucapkan salam apa berselawatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Dia berselawat dulu kepada Rasul. Kemudian dia berdoa. Ya. Kemudian dia tahiyatul masjid. Yang ketiga kalau ada orang-orang ngumpul, dia datang dan dia mengucapkan salam kepada mereka sebelum duduk bareng sama mereka di masjid. Ya, fatakunu tahiyatul masjid qabla tahiyati ahlihi fa inna tilka haqqun haqqullah. Maka tahiyatul masjid didahulukan daripada penghormatan kepada orang-orang yang ada di masjid. Karena itu adalah hak Allah. Wassalamu alaihim haqqun lahum. Kemudian mengucapkan salam ketika duduk-duduk bareng mereka itulah hak mereka, hak orang-orang yang ada lagi duduk-duduk di masjid. Wa haqqullah ta'ala fi mithli hadha aula bitaqdim. Ya, hak Allah semisal ini lebih utama untuk didahulukan. Bi khilafil huquqil maliyah bikhilafil hukukil maliyah. Ini berbeda dengan hak-hak harta. Fa inna fiha niza'an. Karena dalam hal ini banyak sekali niza', ya, perselisihan pendapat terkait hal ini. Ya. Wal farqu bainahuma hajatul adami wa adamu tisail mali li adamil haqqain. Ya. Perbedaan dari keduanya adalah kebutuhan anak Adam kemudian manusia dan perkara harta cakupannya hanya dari pihak yang memiliki hak. Wa ala hada, maka berdasarkan hal ini faisanna lidakhil masjid idza kana fihi jama'atun salasatu tahiyatin murattabatin. Ya. Maka disunnahkan bagi yang masuk ke masjid apabila maka dia ada apabila di dalam masjid terdapat orang-orang yang sedang ngumpul maka ada tiga salam yang berturut-turut. Ya. Nah, tafadhal dibaca sini ilham. Ahaduhuma, ahaduha. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha, al-muqala minta dukuri, bismillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, summa yusallu tahiyyatu. Summa yusalli. Summa yusalli tahiyyatu masjidi. Tahiyyata. ala ahli bil layli salam tasliman wala yuqidu naiman. Naiman. Wa yasmi'u. Al-yaqdana. Dhakarahu muslimun. Wa dhakarahu at-Tirmidhiyu. Annahu as-salamu qabla al-kalami. Qabla al-kalami. Wa li'abi Ahmad. An Abi Umar marfu'an. As-salamu qabla. An Ibn Umar marfu'an. An Ibn Umar marfu'an. As-salamu qabla su'ali. Faman bada bisu'ali qabla salami fala tajibuhu. Fala tujibuhu. Fala tujibuhu. Wa yudhkaru anhu. Wa yudhkaru anhu. Wa yudhkaru anhu. La tak. La ta'danu. La ta'danu. Liman lam yabda'u bisalami. Liman lam. Liman lam yabda. Yabda. Yabda bisalami. Ah, baik. Maka ada tiga perincian. Yang pertama, ayakula inda duhulihi bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama kali masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Thumma yusalli tahiyyata masjid. Kemudian salat tahiyyata masjid. Thumma yusallim ala al-qawm. Ucapan salam kepada kaum yang lagi ngumpul di masjid. Wa kana idha dakhala ala ahlihi bilail. Dan Nabi SAW, ya, apabila datang kepada keluarganya di malam hari, ya, maka yusallimu tasliman, beliau mengucapkan sekali salamnya. La yuqidun na'ima, beliau enggak membangunkan orang yang sudah tertidur. Ya. Nah, jadi enggak bangunin. Ya. Lagi tidur, sekali salam. Assalamualaikum. Tidak dibangunin. Ya, ucapan salam Nabi ini hanya yusmi'ul yaqadhan. Ya. Hanya memperdengarkan kepada orang yang yaqadhan. Yang terjaga. Yang tidak tidur. Ini disebutkan oleh Muslim hadisnya. Ya, tetap mengucapkan salam walaupun mereka sudah tidur. Allah berfirman, fa'idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah, begitu kan? Ya, berarti kan? Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Ala anfusikum yaitu ala man fiha, kepada orang yang ada di dalam rumah. Ya. Taib. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Imam Tirmidzi menyebutkan riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Assalam qabla al-kalam." Salam itu sebelum berkalam, sebelum berbicara yang lainnya. Ya. Nah, ini diantara adabnya, yaitu dimulai dengan salam sebelum kalam. Ya. Kalau kita mau ngomong kepada seseorang, kita mengucapkan salam kepadanya. Ya. Baik di nyata maupun dunia maya, ucapin salam. Ya. Wali Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu, "Assalam qabla su'al. Faman bada, faman lam yabda bisalam qabla faman lam yabda. Faman bada su'al bisu'ali qabla salam fala tujibuhu." Ya. Kata Ibnu Umar ini tapi marfu disandarkan pada Nabi, "Ucapkanlah salam sebelum bertanya. Jika ada orang yang bertanya sebelum mengucapkan salam, maka jangan dijawab." Ya, jangan dijawab. Ya, fala tujibuhu. Nah, jangan dijawab. Sebagai apa ini? Iqab, hukubatan. Nah, sebagai hukuman buat dia. Saya mau tanya nih, gimana hukum ini? Diamin aja. Nah, ya. Uzkaru anhu sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari Nabi, la ta'dhanu liman lam yabda bisalam. Jangan dikasih izin, jangan diberikan izin kepada orang yang tidak mulai dengan salam. Boleh saya masuk? Enggak. Permisi, boleh masuk? Enggak. Enggak boleh. sepada gitu kan. Sepada. Siang Pak, boleh saya masuk? Enggak boleh. Kenapa? Karena enggak ngucap salam. Taib, ya. Si panjang ya. Cukup dulu deh. Ya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.